Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan alim kita, melanjutkan membaca kitab Lamdul Mansur sampai pada bab yang ke-47. Bab yang berkaitan tentang taubatu ahlil bid'ah. Bab tentang cara taubatnya ahlul bid'ah. Sudah kita baca yang ke-612. Sudah kita baca belum? Masuk yang ke-13. 613. Waqala aidan, berkata juga beliau, yani Imam Ibnu Qayyim, kama syarrat Allah taala fi taubatil munafiqin alladziina kana dambuhum ifsadu qulubi du'afail mu'minin وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بعد الإفسادهم ويعتصموا بالله بعد الاعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين ويخلصوا دينهم لله بعد إظهارهم رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. Berkata الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى, sebagaimana Allah mensyaratkan yang berkaitan dengan tobatnya orang munafikin. Yang mana dosa mereka ini? Alladzina kana dambuhum. Dosa munafikin ini adalah ifsadu qulubi du'afail mu'minin. Merusak keimanannya kaum mukminin yang lemah, masih bisa ditipu, masih bisa dijebak, masih bisa karena lemah. Wa tahizuhum ma'tisamum bil yahudi wal musyrikin. Dosa mereka juga yang kedua adalah mereka ini berlindung selama ini kepada orang-orang Yahudi dan musyrikin, musuh-musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa berikutnya, widharuhum min Islam, munafikin menampakkan dirinya sebagai seorang muslim riaan wa sum'atan, dalam rangka ria, pamer, wa sum'atan dan sum'ah, untuk dipuji, didengar di mana-mana dia muslim, Lalu kemudian dia dipuji padahal dia munafik. Bagaimana cara tobatnya dia? Orang munafik tadi, kalau hendak dia memang hendak bertobat dengan tobatan nasuha. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Ayyuslihu, mereka harus memperbaiki. Memperbaiki yang dia rusak selama ini. Badal ifsadihim, sebagai ganti pengrusakannya mereka. Wa yatasimu billah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah wajib bagi mereka untuk berlindung kepada Allah sebagai ganti yang selama ini mereka lakukan bergabung dan meminta perlindungan kepada kaum kuffar dari kalangan ahli kitab dan musyriki. Yang berikutnya, wa yakhlisu dinahum lillah. Syarat yang berikutnya, hendaknya mereka atau wajib bagi mereka mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Ini sebagai ganti mereka menampakkan ibadah tapi dalam rangka riya, pamer. Fahakada, demikianlah tufhamu syara'itu taubah. Demikianlah syarat-syarat taubat bagi mereka kaum munafikun harus terpenuhi. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimian, perhatikan ke sini semuanya. Siapakah munafikun? Nifak itu ada dua jenis. Nifak asghar dan nifak akbar. Nifak kecil dan nifak besar. Nifak kecil itu memiliki beberapa sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya beliau mengatakan, ayatul munafiki thalath. Tanda seorang itu munafik ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Bicara isinya dusta, dusta. Tidak sesuai dengan kenyataan. Idza tumina khana, yang kedua apabila diamanahi titipan pekerjaan atau yang lainnya dia khianat, tidak melakukan yang sesuai dengan yang diamanahkan. Yang ketiga, waida wa'ada ahlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Tiga ini kaum muslimin disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda orang itu munafik. Apabila tiga-tiganya ada pada dia, maka dia adalah munafik. Tetapi di sini disebut nifaq asghar, bukan nifaq akbar. Dosa ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Nifaq asghar ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Banyak berdusta, khianat dengan amanah, menyelisih janji, ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka walaupun disebut dengan nifaq, tetapi nifaq asghar, nifaq kecil. Yang kedua, nifaq akbar, nifaq besar. Nifaq inilah yang kita sedang baca pembahasannya oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Apa itu nifak akbar? Nifak akbar adalah menampakkan idharu annahul muslim. Dia menampakkan diri secara lahiriah sebagai sosok muslim, tetapi hatinya benci kepada Islam. Ini munafik, nifak akbar. Sehingga dia dalam melakukan amalan-amalan salat umpamanya itu semata pamer riya supaya ditonton agar orang menganggap dia adalah muslim. Ini munafik, nifak akbar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza qamu ila salati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Munafikin ini apabila dia berdiri untuk melakukan salat malas-malas, kusala, malas-malas. Dia melakukan sholat itu pun sembari malas. Itu pun yura'unan nas, dalam rangka supaya dilihat oleh manusia. Tidak ada sama sekali keinginan menyembah Allah, ikhlas dalam ibadah, mengikuti Nabi, itu tidak ada. Kenapa? Benci dalam hati dia terhadap Islam itu membara. Cuman dia lemah, tidak bisa menampakkannya. Sehingga ya, supaya masih selamat, tidak diganggu, mengucapkan syahadatain, berbaju dengan baju Islam, menambahkan diri sebagai seorang muslim. Itu telah ada di zaman para sahabat. Di zaman Nabi masih hidup, ada 60 nama munafikin yang ada di kota Madinah, yang mana Allah beritahukan kepada Rasul tentang mereka ini. Sahabat yang mendapatkan berita itu adalah Hudzaifah ibn Yaman. Diberitahukan oleh Nabi 60 nama munafikin yang ada di kota Madinah. Mereka ini merusak dari dalam. Mereka ini menghancurkan dari dalam. Kasak kusuk, bagaimana caranya kaum muslimin hancur. Terjadilah di waktu itu mereka membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid yang penuh dengan kejelekan. Itu artinya. Masjid yang penuh dengan keburukan. Dibangunnya masjid itu oleh munafikin dalam rangka untuk memecah kaum muslimin di waktu itu. Tidak semuanya di Masjid Nabawi, tapi ada di masjid itu. Untuk kemudian mereka menjaring muslimin, mukminin yang hatinya lemah untuk bisa diajak menjadi munafik. Ditawari dunia, ditawari harta, ditawari jabatan, ditawari supaya digosok, digesek, supaya benci kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini pekerjaannya mereka. Duri dalam daging yang menyakiti tubuh. Munafikin ini wa kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kerusakannya sangat besar yang ditimbulkan oleh mereka. Berdusta, menuduh, menghina sebagaimana terjadi ketika perang Tabuk, seorang munafik menghina Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga mereka ketika tidak mampu menampakkan kenifakannya, mereka bersembunyi. Tapi kapan mereka bisa menampakkan kemunafikannya? Mereka muncul. Misal ketika perang Uhud, di mana 70 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang Uhud itu. Dan luka mereka, luka yang sangat parah dikarenakan memang dicincang-cincang. Bahasa kitanya dijajak-jajak oleh kaum musyrikin. Munafikin di waktu itu tampil sebagai seorang yang mengatakan kalimat-kalimat, "Kalau kalian mengikuti nasihat kami, kalian tidak akan mati di Uhud." Muncul ini. "Kalau kami memiliki andil, ma kutilna hauna, kita tidak akan terbunuh di sini. Ikuti saya." Karena apa? Penggembosan agar jangan ikut perang. Penggembosan. Kasak kusuk supaya bagaimana caranya? Orang-orang yang jiwanya lemah, jangan ikut perang. Ini dia. Macam-macam disebutkan dalam Al-Quran, ucapan kaum munafikin ketika menggembosi kaum muslimin dari jihad fi sabilillah. Sehingga parah. Karena parahnya mereka ini kaum muslimin, tatkala hendak bertaubat, syaratnya itu berat. Kami ingatkan kaum muslimin, syarat taubat dari maksiat. Maksiat antara dia dengan Allah. Misal maksiat meninggalkan ibadah salat, itu maksiat. Atau mabuk, itu maksiat. Dia melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat jadi tiga. Itu apa? Ayandama ala fi'liha, menyesal dari perbuatan itu. Ayak li'anha, mencabut diri dari maksiat itu dengan menjauh sejauh-jauhnya. Yang ketiga, ayyazima alla ya'ud ilabada, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa akan datang. Ini dosa biasa. Maksudnya bukan berarti dosa itu biasa, Pak, bukan. Dosa yang tidak ada kaitannya dengan Bani Adam. Kalau dosa itu ada kaitannya dengan Bani Adam, utang piutang atau apa, tanggungannya sebagainya, tipu-menipu, maka itu akan terbawa sampai mati. Kalau tidak diselesaikan al-yaum, kata Nabi, hari ini, ini semasa masih di dunia, maka itu akan terbawa sampai mati. Itu antara Bani Adam, manusia dengan manusia. Tapi kalau dia munafikin, atau yang kemarin telah kita sampaikan, dia adalah ahlul bid'ah, maka syarat taubatnya menjadi bertambah. Bukan hanya tiga tadi itu. Syarat taubatnya menjadi bertambah. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-159 dan 160. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah Allah jelaskan untuk umat manusia, ternyata dia menyembunyikannya. Ini dosanya Yahudi, dosanya Nasara, tahu al-haqnya dalam Taurat, disembunyikan, tidak diajarkan, bahkan yang disampaikan kepada manusia yang datang dari diri mereka. Demikian pula kondisi al-bid'ah, mereka tahu yang wajib diikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ini ditutup-tutupi, jangan sampai manusia dengar kewajiban mengikuti sunnah, karena nanti posisiku akan digoyang. Pengusaha ahli bid'ah kok dakwakan yang sunnah, orang laku, Pak. Dagangannya enggak laku. Karena itu dia tetap mau bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang hasanah, ada yang hasanah. Yang benar, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Sabda Nabi ini disembunyikan oleh dia rapat-rapat. Jangan ada yang tahu. Bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Ada yang hasanah. Disampaikan oleh dia seperti itu. Ini termasuk dari ayat-ayat. Orang-orang yang melakukan dosa ini kaum muslimin, Allah melaknat mereka. Dan juga dilaknat oleh manusia-manusia yang melaknatinya. Karena orang ini menyesatkan manusia. Merugikan umat. Yang seharusnya diajarkan adalah yang hak. Yang harusnya disampaikan adalah yang benar. Agar manusia mengikuti siratal mustaqim. Ternyata dia malah mengajak, ayo ikuti saya, ajaranku menuju surga. Padahal dia tahu itu adalah bid'ah. tapi dipaksakan atas nama hasanah. Memang ini bid'ah, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tapi kan ini hasanah, sehingga tidak mengapa. Maka ulul bid'ah di mana-mana berucap kalimat yang sama, akibat dia ini yang menyesatkan umat. Maka bagaimanakah cara taubatnya? Sebagaimana kaum munafikin tadi di atas yang kita bacakan, bagaimanakah taubatnya? Maka Allah menyebutkan pada ayat yang ke-160 pada surat Al-Baqarah, Allah berfirman, illal ladina tabu, mereka Allah laknat kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat. Syarat tiga yang pertama yang kami sampaikan tadi di atas harus dipenuhi. Menyesal dari bid'ahnya, menyesal dari maksiatnya, menyesal dari kemunafikannya, menyesal. Itu yakin itu haram, itu dosa, itu mungkar. Harus dalam hati, maksiat itu haram, saya menyesal. Setelah itu, dia harus menjauhi bid'ah-bid'ahnya. Dia harus menjauhi kemunafikannya. Dia harus menjauhi maksiat itu. Sejauh-jauhnya. Mencabut diri darinya. Dan yang ketiga, dia berazam sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa akan datang. Ini tobat. Bagi mereka munafikun dan ahlul bid'ah yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, Allah menyebutkan setelah bertobat memenuhi tiga syarat tadi di atas, dia pun harus apa? Wa aslahu, memperbaiki yang tadinya telah dia rusak. Munafikin merusak, menggembosi kaum mukminin yang lemah imannya, menghadang kaum mukminin untuk mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Ini pekerjaannya munafikun di zaman itu. Menggembosi kaum mukminin dari jihad fi sabilillah dan yang lainnya. Munafikin. Ketika mereka ada kesempatan akan muncul itu. Terus omongannya mengkritik Islam. Omongannya menghujat Islam. Omongannya menghina Islam. Dan membela yang musyrikin dan kafirin. Ini tanda munafikin, rekomsi. Ini tanda munafikin. Yang dibela-bela bukan muslimin, padahal dia mengaku sebagai apa? Muslimin. Tapi yang dibela-bela al-Yahud al-Nasara, yang dibela-bela al-Majusi, musyrikin, non-Islam, berkaitan dengan agama Islam. Oh, disikta dah bisa-bisa. Islam itu radikal. Islam itu tidak pernah mengenal pendidikan sopan santun. Islam itu disebarkan dengan perang, berdarah-darah. Islam itu kejam. Dan kesempatan itu ada, langsung dilontarkan. Dalam rangka mencekal kaum muslimin agar jangan mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Selalu mulutnya radikalisme, radikalisme. Yang radikal itu siapa? Muslimin. Sikat Islamnya, disikat musliminnya. Sama-sama mereka mengatakan, buang itu sejarah Islam. Perang-perang apa itu? Jangan ada dalam buku sejarah. Itu mengajarkan radikalisme. Padahal disitulah syuhada. Disitulah jihad bisa dilihat ditegakkan. Dan yang namanya perang akan selalu ada. Antara hak dan batil. Tinggal nunggu waktu. Kafirin tidak akan rido dengan muslimin. Kalau mereka sudah mampu, otomatis langsung akan membasmi kaum muslimin. Itu hal yang pasti. Tidak butuh strategi-strategian. Itu firman Allah Azza wa Jal. Walan tardu ankal yahudu. Walan nasara hatta tabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kapan mereka itu sudah mampu melumat kalian, dilumat kalian. Karena belum mampu, maka yang dihancurkan adalah akhlaknya. Yang dihancurkan adalah kepribadiannya supaya jauh dari Islam. Ya, wa Islam yang ono, ning aja sing ikuti Rasul. Itu. Terus sikat siang sore malam melalui media yang mereka bisa lakukan. Ini munafikun. Munafikun. Tatkala mereka punya kesempatan, keluar kenifakannya. Dengan julukan pembela minoritas. Karena minoritas itu tertindas. Tidak, wahai muslimin. Kalau muslimin banyak, yang minoritas dari kalangan kufar aman. Karena aturan Islam tidak boleh membunuh orang yang kafir, yang hidup bersama kaum muslimin, yang disebut dengan kafir dhimmi. Orang kafir yang ada di negeri kafir sekalipun di sana. Bukan di negeri muslim, bukan di kalangan kaum muslimin. Di negerinya kafir sana. Tapi ada hubungan antar negara kita dengan negara mereka. Hubungan keamanan, hubungan perdagangan, hubungan yang disebut dengan bilateral, hubungan ini, hubungan itu. Itu tidak boleh dibunuh karena ada hubungan dengan negara kita. Negara muslim disebut dengan kafir muahad. Itu Islam. Tapi bila mana di sebuah negeri minoritasnya adalah muslimin, habis itu Islam. Diberangus, disikap, dibakar hidup-hidup, dianiaya. Karena kafir tidak ada belas kasih. Beda dengan agama Islam yang ada rahmat. Sekarang ini mereka menggembor-gemborkan toleransi-toleransi. Ya karena minoritas, Pak. Kalau sudah mayoritas, seperti di Ambon, terjadi pembantaian kaum muslimin di waktu itu. Karena jumlah mereka sudah besar. Muslimin yang sedikit disikat. Apalagi mereka adalah pribumi. Yang pendatang adalah muslimin dari Bugis atau dari Jawa, sikat sama mereka ketika mereka mayoritas. Itu terjadi di negeri kita. Beda dengan yang mayoritas. Jawa mayoritas muslimin aman, walhamdulillah. Karena memang agama kita melarang untuk kita sembarangan dalam membunuh. Bah, boleh hukum muslimin. Cuman yang sangat disayangkan, kesesatannya kaum khawarij yang mengakibatkan Islam diobok-obok oleh mereka. Itu ada yang mengobok, itu ada yang menusuk, itu ada yang menembak, itu radikal, itu radikal. Itu ahlul bid'ah wa kaum muslimin, bukan sunnah itu. Khawarij itu mubtadi. Nabi kita saja kalau menjumpai mereka akan membasmi mereka. Nabi kita sendiri yang mengatakan, lain adraktuhum laqtulannahum qatl 'adil. Kalau aku menjumpai mereka-mereka ini, orang-orang yang sukanya memberontak kepada penguasa yang sah, akan aku basmi mereka sebagaimana Allah membasmi kaum 'ad. Tapi dia ambil kesempatan untuk memukul Islam wal muslimin oleh para munafikun. Akhirnya kaum muslimin ketakutan dengan Islamnya. Nak ngaji yang ngaji, tapi aja mengenalamu jadi teroris. Islam ya Islam, ini ajakkan temen-temen. Ngomong jadi teroris. Seakan-akan Islam ini sumber radikalisasi. Kalau diajarkan mengakibatkan orang itu radikal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Munafikun sedang memanfaatkan situasi kondisi guna memukul Islam wal muslimin. Akibat khawarij sangat jelek, sehingga mereka kalau mau bertobat wajib memperbaiki situasi yang telah dia rusak. Kalau dia ahlul bid'ah, wajib dia memperbaiki kondisi yang dia telah rusak. Di mana dulu dia sebarkan bid'ah, maka di situ dia harus perbaiki kondisi. Wabayyanu, dan mereka harus menjelaskan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Mereka dikutuk kecuali jika lo bertobat, memperbaiki yang dia rusak, dan dia menjelaskan apa yang dia telah sampaikan itu adalah batil. Disebutkan Imam Al-Qayyim, munafikun harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai ganti kenifakannya dulu. Karena kalau dia masih terkena penyakit kemunafikan, nifak i'tiqadi, itu sudah barang pasti riya amalannya. Sebagai ganti amalanmu dulu yang riya, harus ikhlas dalam semua ibadah. Ini. Sebagai ganti kalau dulu kamu bergabung dan berlindung kepada Yahud, Nasara, wal Majus, wal Musyrikin, kamu harus sekarang ini memohon perlindungan kepada Allah. Sampaikan kepada umat peringatan dari meminta perlindungan kepada Al-Yahud, Nasara, dan Musyrikin. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Hadirin yang kemuliakan, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari penyakit kemunafikan ini. Dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul beriman. Lahiriah kita dan batin kita. Amin. Rabbal alamin. Karena nifaq itu sangat bahaya. Nifaq ini lebih jelek daripada kafir. Lebih jelek daripada musyrik. Kalau kafir, siapa mereka? Orang yang menyembah kepada selain Allah dan tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Kafir mereka. Musyrikun, orang yang beribadah kepada Allah namun dia juga beribadah kepada yang lain. Ini musyrikun. Munafikun, ini lebih dahsyat, lebih jelek, lebih mengerikan. Kalau kafirun, musuh memang. Musyrikun, musuh memang. Munafikun, disikapi apa? Sampai-sampai Nabi tidak mau membunuh munafik yang ada di waktu itu. Dikarenakan khawatir kalau ada ucapan Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena situasinya membingungkan. Kafir sekalian lebih jelas. Kafir pak. Musyrikin sekalian jelas namanya musyrikin ya seperti itu. Ini muslim tapi menghina Islam. Arpod dikapakakan. Susahnya luar biasa. Kan itu kerusakannya sangat besar. Muncul dari mereka-mereka munafikun. Karena itulah mereka ditempatkan di dalam dasar neraka. Lebih dalam daripada kafirin dan musyrikin. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin fi dark itu adalah keraknya neraka yang paling bawah. Sudah yang paling bawah keraknya lagi. Ngerti kerak apa? Keron. Kron. Apa pak? Intip. Sindan sindan terus tukang intip. Hadirin yang kemuliakan, itu letaknya mereka dikarenakan keburukan yang muncul dari mereka sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Dari apa yang kita baca, kita ambil sebuah kesimpulan. Bahwa alhamdulillah nikmat besar tatkala Allah berikan kepada kita mengenal sunnah. Ini nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai disebutkan Imam Abu Aliyah. Setelah seorang masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadatain, nikmat yang besar setelahnya adalah mengenal sunnah. Orang yang tadinya non muslim mengucapkan syahadatain masuk ke dalam agama Islam, berarti dia selamat dari dosa yang mengekalkan dalam neraka. Dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa kemunafikan. Karena dia bersyahadatain. Setelah dia bersyahadatain, nikmat yang berikutnya adalah nikmat mengenal sunnah Nabi. Sehingga dia bisa di atas siratal mustaqim dalam berislam. Nikmat yang paling besar. Dikarenakan dengan sebab itu amalannya akan diterima oleh Allah. Mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Karena dia beramal di atas sunnah tanpa adanya bid'ah. Ada banyak kaum muslimin. Dia mendapatkan nikmat masuk Islam. Mengucapkan syahadatain. Tapi dia tidak mengenal sunnah. Ya dia muslim. Ada padanya keislaman. Dasar-dasar keimanan. Dia bukan kafir. Bukan musyrik. Tapi dia ahlul bid'ah. Beramal dengan amalan yang tidak syar'i. Ya muslim dia. Tetapi dia menghidupkan yang tidak ada dalilnya. Sekaligus mematikan yang ada dalilnya. Mengajarkan yang bid'ah. Sekaligus menyembunyikan yang sunnah. Muslim betul muslim. Tapi dia tidak mengenal hidayah taufik kepada sunnah. Walhamdulillah Allah limpahkan kepada kita mengenal dakwah ini. Sehingga mengharuskan pada diri kita masing-masing harus sesuai dengan Nabi. Dengan belajar ilmunya dan mengamalkan sesuai dengan ajaran Nabi. Ini taufik min Allah. Kalau kita muslim tapi tidak mengenal dakwah sunnah, tidak mengenal taufik untuk beribadah sesuai dengan yang syar'i, pasti akan jatuh pada bid'ah. Kalau tidak ahli sunnah, ya ahlul bid'ah. Alhamdulillah, kita tidak menjadi ahlul bid'ah. Atau mantan ahlul bid'ah. Menjadi ahli sunnah. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak berat-berat melakukan tobat yang disebutkan dari di atas. Harus begini dan begitu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada di antara manusia yang mendapatkan nikmat bersyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadah. Masuk ke dalam Islam. Tapi jahil. Tidak diberi kesemangatan thalabul ilmi. Berujung pada dia membatalkan keislamannya sendiri tanpa merasa. Melakukan kesyirikan, syirik-syirik besar. Tapi dia masih merasa sebagai apa? Muslim. Ini. Panjenengan kalau seandainya. Saya sih tidak perintah. Bukan waktu kober. Takon tiang sisik tapateng karang bolong beko pak. Jenengan muslim nopo sanes. Muslim. Tokna KTP-ne mantep banget iku pak. Saya muslim. Jangan dituduh sembarangan. Saya muslim. Cuman lagi gawe syirik. Kalau seandainya dia tahu itu syirik. Dia akan mengatakan itu. Dia membatalkan islamnya sendiri. Karena yang dia pundi-pundi di ujung sana adalah Simbau Rekso, penunggu Panda Selatan. Muslim, tapi jatuh pada syirik. Parah sekali. Ada juga yang muslim betul. Dia syahadatain, dia sholat. Tetapi munafik. Na'udzubillah min dzalik, ini juga parah. Mengerikan. Antara iman dia dalam lisan kami beriman, kami beriman, kami beriman. Itu dusta sesungguhnya. Kami benci kepada iman. Itu munafik. Ketahuannya munafik itu adalah tatkala dia memiliki kesempatan untuk bisa berbicara. Maka akan muncul kemunafikan itu. Dalam wujud penggembosan kepada. kepada Islam, celaan kepada Islam, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Yang paling dicela siapa? Kalau mereka bisa mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu dicela habis-habisan. Karena kebencian mereka intinya di situ. Kalau mereka sudah menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sudah ada kepuasan tersendiri. Selama ini saya sembunyikan kebencianku, kali ini saya bisa mewujudkannya. Itu munafikin. Sepanjang zaman seperti itu. Kalau tidak langsung menembak nabinya, mencela nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak berani, maka dicela ajaran-ajarannya. Yang manusia tidak asing bahwa itu ajaran Nabi. Sikap ajaran Nabi. Yang manusia sudah tahu itu ajaran Nabi. Itu ajaran Nabi. Manusia sudah tahu. Tapi disikap oleh dia. Karena apa? Dia hendak menjelekkan nabinya. Tapi tidak mampu. Rasulullah SAW melihara lihya kaum muslimin. Dan beliau cerdas. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi, orang-orang cerdas. Melihara lihya. Ternyata disebut dengan kalimat yang saya tidak bisa menirukannya karena saking beratnya kalimat itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka kaum muslimin, bersyukurlah dengan hidayah min Allah, dan jaga hidayah ini jangan sampai pudar dengan sebab perilaku kita. Mungkinkah seorang yang mendapatkan hidayah tauhid bisa jatuh pada syirik? Bisa ya kaum muslimin. Mungkinkah orang yang mendapatkan hidayah di atas sunnah, kemudian dia akan tinggalkan itu dan kembali kepada tempo dulu, menjadi awam, ahlul maksiat dan pendosa? Mungkin. Mungkin kalau dikatakan mungkin. Kenapa? Karena orang yang masih hidup masih bisa mengalami perubahan. Al-hayat. Disebutkan oleh para ulama kita, orang yang masih hidup la yu'man bil-kita. Al-hayyu la yu'man bil-kita. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari godaan. Sekarang mantap, besok bisa luntur. Allah sebutkan sebagai tambahan saja. Allah berfirman, kapankah manusia itu akan menyimpang? Setelah Allah berikan hidayah, Allah berfirman, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, menyelisihi dari petunjuk yang ada, maka kami jadikan sekaligus hatinya sebagai hati penentang. Karena itu janganlah kita anggap sepele yang namanya apa? Penentangan itu, penyelisihan itu, jangan dianggap sepele. Itu menjadikan sebab jatuhnya seorang pada penyimpangan yang lebih besar. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab ke-48. Bab yang ke-48 berkaitan tentang al-ghuraba'u wa wasafuhum wa adamul wahsyati minal qillati. Artinya al-ghuraba, orang-orang yang asing, serta sifat-sifat mereka dan tidak boleh seorang takut dikarenakan sedikit jumlahnya. Adamul wahsyati minal qillah. Tidak boleh seorang merasa takut dikarenakan sedikitnya jumlahnya. Babinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan tentang hadis ini. Bada al-islamu ghariban wa sayyudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awal mulanya asing, kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Tuba itu dari kalimat tayyib. Hadirin kalimatkan, pembahasan ini insyaallah akan kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang tentang asing. Ingat, asing yang dimaukan adalah asing dikarenakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukan sembarangan nyeleneh. Ya. Kaumpang asing mboten, Pak? Asing. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.